berkejar, tulang berkejar. Kasih sayang sampai ke mati. Hancurlah daging, tulang berkecai, tulang kasih sayang sampai ke mati. Ketupat berisi inti berisi inti santapan putri muda remaja. Ketupat berisi inti, berisilah inti santapan putri muda remaja. Hati hati, aduh hai sayang, seumur hidup.